Selamat semuanya. Sekarang puasa. Coba kembali bareng hal apa? Tak ubah berbunga lara rendahnya pandanganmu, tak ragu yang amat memerlukan kegersangan sekeping hati, mengharapkan setitis embun agar pas rindu ini aku yang terbiak sejak beserta doa harapan. Ubahlah haluan hidup ini, bisa demi cinta yang menyala. Ku rela menggenggam bara api demi kasih yang berharu. Sungguh aku rela biarpun tajam pandangnya seperti lagi setia padamu. Biar ku menangis seumpama pengemis. Malaba Ramayana juga Jendis. Demi cinta yang menyala, ku rela menggenggam bara api demi kasih yang berharu. Sungguh aku rela biarpun pada pandangan seperti bunga yang layu terbuang namun kau pasti tahu semua karena ku masih lagi setia padamu. Biar ku menangis seumpama pengemis. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan. Ubahlah haluan. Demi cinta yang menyala, ku rela menggenggam bara api demi kasih yang berharu. Sungguh aku rela biarpun pada pandangan seperti bunga yang layu terbuang, namun kau pasti tahu semua karena aku masih lagi setia padamu. Biar ku menangis seumpama pengemis. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan.